Ingin ku sapa dia, terkatup bibirku rasa terkunci. Getar di dalam dada, rona merah wajahnya, pandangan mataku semakin cerah. Aku tak tahu mengapa terjadi, setiap saat ku bertemu denyut jantungku kian semakin cepat. Mungkinkah aku jatuh cinta? Ingin aku berkata, ingin aku bercanda, bersemi cintaku di dalam dada. Hey, hey, hey, lirikan matanya membuat diri ini mabuk kepayang. Hey, hey, hey, tutur dan katanya membuat diri ini lupa daratan. La, la, la, la, dia si cantik manis. La, la, la, la, aku jatuh hati. La, la, la, la, dia bunga idaman. La, la, la, la, aku jatuh cinta. Saat ku bertemu denyut jantungku kian semakin cepat. Mungkinkah aku jatuh cinta? Ingin aku berkata, ingin aku bercanda, bersemi cintaku di dalam dada. Hey, lirikan matanya membuat diri ini mabuk kepayang. Hey, hey, hey, tutur dan katanya membuat diri ini lupa daratan. La, la, la, la, dia si cantik manis. La, la, la, la, aku jatuh hati. La, la, la,